محمدنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain. Bab Al-Wudhu Bil-Mud. Bab berwudhu dengan satu mud. An Anasin radhiyallahu anhu kana an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaksilu aw kana yaktasilu bis-sa' ila khamsati amdadin wa yatawadda'u bil muddi. Dari Anas, semoga Allah meridainya, dari adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan satu sok sampai lima mud. Satu sok itu empat mud, dan berwudu dengan satu mud saja. Satu mud itu sama dengan sekitar 625 gram. Ya, kalau orang-orang Arab terdahulu menyebut mud itu segini. Dua telapak tangan. Ya, tapi yang ukurannya sedang. Tidak besar dan tidak kecil. Nah, di zaman sekarang diperkirakan satu mud itu sekitar 625 gram. Ya, ya sekitar segede gini ada ya. Ya, Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi azani Allah wa iyyakum, yaitu anjuran untuk irit dalam menggunakan air. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya untuk bersikap berlebihan. Nabi bersabda, iyyak wal israf wa in kunta fi nahrin jarin, jauhi oleh kalian bersikap israf. Apa itu israf? Itu berlebih-lebihan. Ya, walaupun kamu berwudu di sungai yang mengalir. Iya. Maka tentunya sikap berlebih-lebihan seperti yang kita lihat sebagian ikhwah, ada yang membuka keran besar-besar. Ya, ini termasuk perbuatan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah teman-temannya syaitan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Maka kewajiban kita berusaha semaksimal mungkin, seirit mungkin. Bahkan disebutkan dalam sebuah asar bahwa Imam Ahmad bin Hanbal apabila berwudu hampir-hampir air tidak ada air yang jatuh ke tanah. Iya, saking iritnya beliau dalam berwudu. Hadis ini menunjukkan ya akhul Islam, yang kedua, bahwa penyebutan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud tidak menunjukkan kepada pembatasan. Tidak menunjukkan kepada apa? Pembatasan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar demikian dalam kitab Fathul Bari. Karena dalam ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu lebih dari satu mud. Bab ghuslil aqab. Bab mencuci al-aqab. Al-aqab jamak dari aqab, yaitu bagian belakang kaki. Ya, kalau kaki kita itu bagian belakangnya disebutkan apa? Ya, aqibun. Maksudnya di sini beliau menyebutkan bahwa kita dalam berwudu itu jangan sampai meninggalkan bagian dari kaki yang tidak terkena air. Karena banyak orang ketika dia berwudu, ya ternyata dia sebatas dia mengguyurnya bagian depan. tapi ternyata bagian belakangnya tidak terkena. Dan ini tentu ya menyebabkan akhirnya apa? Wudunya tidak sah. An ibni Umar radhiyallahu anhu anhuma qala تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا وفي حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. Dari Ibn Umar ia berkata, Nabi SAW pernah terlambat dari kami dalam sebuah perjalanan. Artinya Nabi SAW terlambat untuk datangnya ke kota Madinah, sementara para sahabat sudah sampai duluan. Maka Nabi SAW mendapati kami sementara kami telah ia sedang dilelahkan dengan sholat, artinya mereka berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan sholat ya, di awal waktu atau berusaha mencari air dan yang lainnya. Dan waktu itu kami sedang berwudu, artinya Nabi SAW mendapati kami yang sedang berwudu. Maka kami pun hanya mengusap kaki kami saja, ya, tidak mencucinya. Maka Nabi SAW memanggil dengan suaranya yang paling keras. Wailun lil aqabi minan nar. Neraka wail atau celaka. Tumit-tumit dari api neraka. Dua kali atau tiga kali Nabi melakukan demikian, mengucapkan demikian. Dalam hadis Abu Hurairah berkata, Asbighul wudu. Sempurnakan wudu kalian. Karena Abul Qasim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wailul lil aqabi minan nar. Hari ini akhi kita ambil faedah, itu wajibnya isbaghul wudu. Ini wajibnya menyempurnakan apa? Wudu. Maksudnya menyempurnakan yaitu berusaha untuk mencuci setiap anggotanya itu secara menyeluruh. Maka dari itu terjadi ikhtilaf para ulama, apakah dalk yaitu membasuh dengan tangan seperti ini ya, dibasuh begini, sesuatu yang sifatnya wajib atau sunnah. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa dalk ya, membasuh dengan tangan itu hukumnya sunnah saja. Karena kenapa? Kata mereka yang terpenting adalah sampainya air kemana? Ke seluruh kulit kita. Nah kalau ternyata tidak mungkin sampai air ke kulit kecuali dengan cara mendalk tadi, membasuhnya, maka pada waktu itu wajib. Iya. Maka ahwal Islam azan ya Allah wa iyyakum, itu makna daripada menyempurnakan apa? Wudu. Artinya kita berusaha ketika kita mencuci setiap anggota seperti wajah, tangan, kaki, demikian pula kepala. Jangan sampai kita meremehkannya. Jangan sampai ada sedikit saja, misalnya sebesar kuku yang tidak terkena air. Iya. Kenapa? Karena di sini Nabi SAW mengancam. Nabi mengatakan, "Wailun lil aqabi minan nar." Neraka wail, celaka bagi tumit-tumpit dari api neraka. Artinya ketika tumit tersebut tidak terkena air wudu, maka ini dosa besar yang menyebabkan bukan hanya ia diancam dengan api neraka, tapi sholatnya pun tidak sah. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW melihat seorang laki-laki sedang sholat. Wafi qadamihi qadra lum'ati dirham. Ya fi qadamihi lum'ah qadra dirham lam yusib halma. Sementara di kakinya itu ada sebesar dirham tidak terkena air. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu was-shalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang itu untuk mengulangi wudu dan salatnya. Sehingga Hadis itu juga dijadikan dalil oleh banyak ulama wajibnya mualah, ya, di dalam ya berwudu. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, akhi. Hadis ini bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mereka pendapatnya boleh mengusap kaki walaupun tidak menggunakan khuf, walaupun tidak menggunakan jaurab, kaos kaki. Artinya, menurut orang Syiah, kaki itu tidak perlu dicuci. Mereka mengatakan bahwa kaki itu cukup diusap saja. Walaupun kita tidak pakai khuf, tidak pakai apa? Penutup kaki. Nah, mereka berdalil dengan, ya, di antara mereka ada yang berdalil dengan qiraat. Allah mengatakan famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Famsahu, usaplah kepala kalian, wa arjulikum, arjul di situ dikasrahkan. Sehingga menurut mereka ini menunjukkan ayat ini, kata mereka, bahwasanya yang diusap itu adalah kepala dan kaki. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di situ famsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ya. Sementara qiraat yang lainnya, ya, dengan difathahkan. Itu Allah mengatakan famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Di mana wa arjulakum ini atofnya kepada mana? Kepada yad. Karena Allah mengatakan di situ idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya. Lalu bagaimana dengan qiraat dengan yang dikasrahkan itu wa arjulikum? Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa qiraat yang dikasrahkan itu, ya, maksudnya yaitu mengusap kaki kalau menggunakan apa? Khuf atau kaos kaki. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagi para sahabat yang mencuci kakinya, bahkan dalam riwayat ini kami mengusap kaki-kaki kami. Ya. Yeah. Ternyata Nabi mengatakan apa? Celaka tumit-tumit dari api neraka. Berarti itu menunjukkan bahwa sebatas diusap saja sementara dia telanjang kaki itu tidak boleh, haram. Sehingga ya akal Islam azanillahu wa iyyakum, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna daripada ayat tadi. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah ya akal Islam azanillahu wa iyyakum. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mendiamkan kemungkaran yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mendiamkan kemungkaran yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya menjadi sebuah kaidah dalam kitab-kitab fikih bahwa diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mengingkari itu menunjukkan makna kepada pembolehan. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan Khalid bin Al-Walid yang makan daging dhob di hadapannya. Nabi tidak melarang, Nabi juga tidak memerintahkan. Maka diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut di mana beliau tidak mengingkari menunjukkan kepada makna apa? Boleh. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mendiamkan kemungkaran yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua perbuatan Nabi itu hujjah. Ya, sampai diamnya Nabi saja memberikan sebuah kepada kita sebuah hukum. Apa itu? Bahwa itu perbuatannya mubah. Boleh-boleh saja. Iya. Berbeda dengan diamnya kita. Kalau kita mendiamkan seseorang bisa jadi karena kita segan. Bisa jadi karena kita enggan. Bisa jadi karena kita takut dan yang lainnya. Maka diamnya seorang ustaz dari mengingkari perbuatan orang lain tidak menunjukkan ustaz tersebut membolehkan. Iya. berbeda dengan diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab al-mas'al khuffain. Bab mengusap dua khuf. Itu tolong Mas yang tidur dibangunin Mas. Yang tidur dibangunin Mas. Duduknya jangan gitu, akhi. Enggak adab. Bab mengusap dua khuf. Dari Hammam bin Al-Harith, ia berkata, Ra'aitu Jarir ibn Abdullah bala. Thumma tawaddu'a wa masaha ala khuffaihi. Thumma qama fasalla fasu'il. Faqala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha. Dari Hammam bin Al-Harith, ia berkata, aku melihat Jarir bin Abdullah kencing, ya, buang air kecil. Kemudian beliau berwudu dan mengusap dua khufnya. Kemudian ia bangkit dan sholat. Lalu ia ditanya. Maka Jarir berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang aku lakukan. Ya. Jarir bin Abdullah, ya akhi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam setelah diturunkannya ayat, ya, Al-Maidah. Di mana, ya, pada waktu itu sebagian orang ada yang memahami bahwa mengusap dua khuf itu sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya. Ya, dengan ayat tersebut. Jarir bin Abdullah ternyata melakukannya. Sementara Jarir itu masuk Islamnya setelah ayat tersebut. Ya, sehingga akhirnya dijadikan dalil oleh para ulama bahwa mengusap dua khuf itu belum dimansuh. Kenapa? Buktinya di sini Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengusap dua khuf. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, ya akhi, masyura iyatu al-mas'al khuffain. Yang disyariatkannya mengusap dua khuf. Syariatkannya mengusap dua khuf. Dan dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa mengusap dua khuf itu bagi mukim itu boleh sehari semalam, dan bagi musafir boleh 3 hari 3 malam. Iya, tapi tentunya dengan syarat yang akan disebutkan dalam hadis berikut. An Abi Wa'ilin qal kana Abu Musa al-Ash'ari yushaddidu fil baul. Fayaqul inna bani Israel kana idha asaba thawba ahadihim qaradah. Faqala Hudzaifah laitahu amsaka ata Rasulullah SAW subatata qawmin fabala qaiman. Fi riwayatin fantabathu minhu. Ya, fa'ashara ilayya faji'tuhu. Faqumtu inda aqibihi hatta faragha. Fi riwayatin faji'tuhu bima'in fatawadda'a. Dari Abu Wa'il, ia berkata, adalah Abu Musa al-Ash'ari, beliau bersikap tasyaddud dalam masalah kencing. Ya, beliau bersikap apa? Ya, sangat ekstrim dalam masalah kencing. Dalam riwayat Muslim, wa yabulu fi qarurah, sampai saking ekstrimnya dalam masalah kencing, ia kencingnya aja di botol. Ya, saking takutnya terkena apa, percikan air kencing. Alasannya apa, kata Abu Musa al-Asy'ari? Sesungguhnya Banu Israel apabila terkena air kencing pakaiannya, maka mereka mengguntingnya, karena itu syariat Nabi Musa. Adapun dalam syariat Islam tidak, cukup dicuci saja. Maka Hudzaifah berkata, Andaikan Abu Musa tidak bersikap seperti itu, artinya tidak terlalu berlebihan seperti itu. Karena kenapa? Karena kata Hudzaifah, Rasulullah pernah mendatangi Subatata qaumin. Subatata itu artinya tempat buang airnya suatu kaum. Karena zaman dahulu ya, suatu kaum itu membuat suatu tempat ya buat mereka apa? Buang air. Ya. Yang tentu tempat tersebut terbuka. Karena Rasulullah SAW mendatangi suatu kaum dan beliau pun kencing sambil berdiri. Dalam sebuah riwayat, ya ketika Nabi sedang mau kencing itu, aku pun menjauh darinya. Maka beliau pun mengisyarat kepadaku supaya aku mendekat. Maka aku pun mendekat. Maka aku pun berdiri di sisi tumitnya, artinya di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi menghadap ke arah yang berlawanan. Sampai beliau pun selesai dari kencingnya. Dan dalam satu riwayat yang lain, maka aku pun datang kepada beliau dengan membawa air, maka beliau pun berwudu dengannya. Di sini akhi kita ambil faedah yang pertama, itu adanya perbedaan para sahabat di dalam memahami ayat-ayat hukum. Seringkali terjadi seperti itu akhi. Itu lumrah. Ya. Masalah tanazu baina sahabah fil ahkam, perselisihan para sahabat dalam masalah hukum-hukum dan dalam memahami Al-Quran dan hadis, itu adalah merupakan perkara yang sering dan kerap kali terjadi pada mereka. Namun ada sebuah kaidah yang harus kita pahami. Apa itu kaidahnya? Bahwa kita kalau terjadi perselisihan pendapat di kalangan para sahabat, maka sikap kita hanya boleh memilih salah satunya saja. Dan tidak boleh membuat pendapat yang baru. Kalau misalnya sahabat itu berbeda pendapat menjadi dua pendapat, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berbeda menjadi empat pendapat, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang keberapa? Yang kelima. Kenapa? Karena kata para ulama, seakan-akan para sahabat sepakat bahwa makna daripada ayat atau hadis tersebut antara dua ini saja. Misalnya kalau misalnya terjadi ikhtilaf menjadi dua pendapat, berarti sahabat hanya memahami antara ini atau itu. Maka kalau kita kemudian membuat pendapat yang ketiga, berarti kita sudah keluar dari kesepakatan mereka. Sementara kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terjadi ikhtilaf para ulama dalam menghadapi perselisihan sahabat. Sebagian ulama mengatakan dalam menghadapi perselisihan sahabat bebas memilih pendapat yang manapun juga. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan juga yang dirajihkan oleh Al-Qasim bin Muhammad. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Sementara kebanyakan ulama dan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa kalau terjadi perselisihan para sahabat, nasir ila qawli ahadihima, itu kita wajib berpegang kepada salah satu pendapat saja yang kita lihat sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Malik mengingkari ya pendapat yang mengatakan boleh kita mengambil pendapat sahabat sesuka hati kita, silakan. Kata Imam Malik, mungkinkah dua pendapat yang saling bertabrakan dua-duanya benar? Tidak mungkin. Dan ini pendapat yang dibela oleh Ibn Abdul Bar, dan beliau membawakan sebuah bab khusus bahwa para sahabat sendiri saling menyalahkan satu sama lainnya. Ini itu menunjukkan bahwasanya dalam masalah perselisihan para sahabat, kita hanya boleh mengambil salah satu daripada beberapa pendapat mereka yang sesuai dengan dalil-dalil yang kuat. Tapi dalam masalah ijtihadiyah, kata Ibnu Abdul Bar, yang sifatnya itu ijtihadi, kata banyak ulama mengatakan demikian, yang tidak ada nasnya, maka kita hanya sebatas mengambil pendapat tapi tidak menyalahkan yang lain. Dalam artian kita tidak menyesatkan yang lain. Karena masalah apa? Masalah ijtihadi. Masalah ijtihadi itu tidak ada nasnya. Masalah sesuatu yang sifatnya tidak ada nas, nas itu dalam ilmu usul fikih adalah suatu dalil yang maknanya sangat gamblang dan jelas dan tidak mempunyai makna yang lain. Karena dalam ilmu usul fikih itu ada nas, ada zahir, ada muawwal, ya, ada mujmal. Nah, kalau disebut nas artinya dalil itu hanya mempunyai satu makna, tidak mempunyai beberapa makna yang lainnya. Beda dengan dalil yang sifatnya zahir. Kalau zahir itu artinya mempunyai dua makna, yang satu lebih kuat daripada yang lain. Iya. Beda dengan nas. Kalau ada nas, pendapat siapapun wajib ditolak. Kalau sudah ada nas, maka ijtihad siapapun ulama wajib ditolak. Maka dari itu jumhur menolak pendapat Abu Hanifah, ya, yang mengatakan bahwa arak itu hanya yang terbuat dari anggur saja. Karena menurut Abu Hanifah, arak itu hanya terbuat dari anggur. Adapun yang selain anggur, menurut Abu Hanifah tidak boleh, apa, tidak disebut arak dan boleh meminumnya selama tidak memabukkan. Maka jumhur membantah pendapat Abu Hanifah. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah bertabrakan dengan nas. Nabi mengatakan, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukan itu adalah arak, dan setiap arak itu hukumnya apa? Haram. Ini nas. Maka kalau sudah ada nas, pendapat siapapun tidak boleh kita, ya, terima. Beda kalau misalnya ayat tersebut atau hadis yang dipakainya itu sahih, tapi maknanya ada kemungkinan. Iya. Bisa jadi karena misalnya maknanya ada beberapa makna, yang satu lebih kuat, di mana yang satu pendapat merojihkan makna yang kuat, sementara yang lain merojihkan makna yang tidak kuat karena ada qarinah yang lain. Qarinah itu indikasi. Contoh misalnya ikhtilaf tentang masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Apakah makmum baca Al-Fatihah atau tidak dalam sholat jahar? Karena ada hadis la sholata, tidak ada sholat liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Imam Syafi'i memahami hadis ini bahwa berarti siapapun yang tidak membaca Al-Fatihah tidak sah solatnya, baik imam maupun makmum, karena man di sini min al-fadil umum, termasuk lafaz yang sifatnya umum. La solata, tidak sah solat liman, bagi orang. Man di sini lafaznya umum, baik imam maupun apa, makmum. Sehingga menurut Imam Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah walaupun di sholat yang sifatnya jahriyah. Kebalikan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yang berlawan dengan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal memahami bahwa hadis itu umum, betul sahih. Akan tetapi menurut Imam Ahmad, hadis itu dikhususkan oleh ayat. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, maka dengarkan. Dan sudah maklum yang namanya makmum itu dibacakan oleh imam. Sehingga atas dasar itu, kata Imam Ahmad, ya, ayat ini mengkhususkan keumuman hadis tadi. Ini ikhtilaf para ulama dalam apa namanya, menempatkan hadis dan ayat tersebut. Karena ini yang sifatnya ijtihadiyah, ini namanya apa? Walaupun ada hadisnya, tapi hadisnya bukan nas. Tahu kan makna nas? Nas itu artinya suatu dalil yang maknanya sangat jelas, tidak mempunyai makna yang lain atau tidak bertabrakan dengan hadis yang lain. Nah, kalau misalnya ada dua hadis yang sama-sama bertabrakan sehingga terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang paling kuat? Contoh lain misalnya masalah memegang kemaluan, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ada dua hadis yang saling bertabrakan. Yang satu merojihkan hadis yang tidak membatalkan, yang satu merojihkan hadis yang membatalkan. Yang satu lagi memberikan apa? Pengkompromian. Maka dalam hal seperti ini, kewajiban kita memilih saja mana yang paling kuat, yang kita pandang kuat, tanpa kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Haram. Nah, kesalahan daripada banyak penuntut ilmu, tidak bisa membedakan mana yang sifatnya ijtihadi, mana yang tidak ijtihadi. Ketika ia berguru kepada seorang guru, ya tidak berguru kepada guru yang lain, akibatnya apa? Seakan-akan pendapat gurunya itu adalah wahyu dari langit. Ketika ada ustaz lain yang menyelisihinya, dianggap ustaz ini keluar manhaj. Padahal sebetulnya itu masalah ijtihadi yang tidak ada nasnya. Yang tidak ada apa? Nasnya. Dan ini juga berhubungan dengan masalah tahdir-mentahdir, memvonis seseorang. Karena memvonis seseorang si fulan sesat atau tidak itu kan sesuai dengan bukti-bukti yang sampai kepada ustaz tersebut, ya tidak? Bisa jadi bukti itu benar, bisa jadi bukti itu apa? Salah. Iya. Maka di sini juga kita harus paham ya, akhi, mana masalah-masalah ijtihadi yang kita tidak bisa saling memaksakan pendapat, mana yang masalah-masalah yang sudah jelas dalilnya nas. Apalagi kalau itu didukung oleh ijma' para ulama yang tidak boleh diselisihi, di mana pelakunya pasti disebut sesat. Nah, ahli Islam azani Allah wa iyyakum. Karena masalah seperti ini, akhi, ya, banyak sekali yang tidak faham. Contoh misalnya masalah kunut subuh, ikhtilaf para ulama, apakah itu hukumnya sunnah atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan sunnah, sementara jumhur mengatakan apa? Tidak sunnah. Perbedaan mereka hanya karena membahas masalah seorang perawi, apakah perawi ini thiqah atau bukan. Perawi itu bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah. Padahal Yahya bin Ma'in tahu sendiri dalam masalah ilmu jar wa ta'dil mutasyaddid. Ya, Al-Fallas demikian pula menganggapnya thiqah. Sementara jumhur ulama jar wa ta'dil mengatakan dhaif min kibali hifdhihi, karena hafalan yang buruk. Dan itu yang dirojikan oleh Imam Bukhari, Abu Zur'ah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, karena berbeda melihat bagaimana memandang perawi ini bisa dipercaya atau tidak, terjadilah perselisihan dalam menilai apa? Hadis. Mereka yang menganggap Abu Ja'far Ar-Razi itu thiqah mengatakan hadisnya sahih, boleh diamalkan dan sunnah. Dalam hal ini Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka yang mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi dhaif, ya, buruk hafalannya, mereka mengatakan tidak disyariatkan. Nah, jumhur yang mengatakan tidak disyariatkan, ikhtilaf lagi. Apakah itu sampai kepada bid'ah atau tidak? Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan belum. Nah, itu kebanyakan pendapat ahli hadis. Nah, jadi permasalahan kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, apakah kita ikut atau tidak? Ikhtilaf lagi. Ini masalah ijtihadi, Pak. Jangan dianggap ini masalah apa? Prinsipil yang siapa yang menyelisihinya harus ditahdir. Iya. Masalahnya kita ini terkadang para penuntut ilmu, karena ilmunya baru sampai sedikit, dianggap ini masalah-masalah prinsip. Ya, akibatnya siapapun yang menyelisihinya, khalas. Ini salah besar saudara-saudaraku sekalian. Ya. Baik, kita lanjutkan, akhi. Faedah selanjutnya ya, akhi. Bahwa keilmuan para sahabat itu bertingkat-tingkat. Kadang ada hadis yang sampai kepada seorang sahabat tapi tidak sampai kepada sahabat yang lain. Ya. Ini dia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ardhah. Beliau bersikap keras dalam masalah kencing. Dan belum sampai kepada beliau hadis yang diketahui oleh Hudzaifah di sini. Ya. Sama halnya seperti halnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengingkari orang yang membolehkan kencing sambil berdiri. Aisyah mengatakan, sungguh aku melihat dengan mata kepalaku bahwa Rasulullah kencingnya duduk, bukan berdiri. Sehingga beliau menganggap bahwa orang yang mengatakan Rasulullah SAW kencingnya sambil berdiri itu dusta, salah. Akan tetapi sahabat lain pernah melihat langsung Rasulullah SAW kencing sambil berdiri. Maka kita pada waktu itu yang harus kita lakukan bagaimana? Maka kita katakan al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Kenapa? Karena yang menetapkan itu punya ziyadatu ilm, kelebihan ilmu dibandingkan yang meniadakan. Di sini Aisyah belum sampai kepadanya hadis. Aisyah taunya adalah perbuatan Nabi di rumahnya. Aisyah tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di luar rumah. Sementara ada sahabat lain yang mengetahui yang dilakukan oleh Nabi di luar rumah. Tentu ya periwayatan sahabat yang mengatakan ada lebih dahulukan. Ya. Nah, sama halnya dengan ini akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya para sahabat itu keilmuan mereka tentang hadis itu ya, terkadang mereka tahu, terkadang belum sampai dan yang lainnya. Ini dia Abdullah bin Abbas. Beliau pernah berpendapat bahwa nikah mut'ah itu boleh. Dan belum sampai kepada Ibnu Abbas tentang hadis larangan nikah mut'ah. Ketika sampai pendapat Ibnu Abbas kepada Ali bin Abi Thalib, apa, maka Ali pun memanggil Ibnu Abbas dan mengatakan, innaka mru'un ta'ih, kamu sudah tersesat jalan. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah sampai hari kiamat. Maka ketika itu Ibnu Abbas pun rujuk ya, dan berpegang kepada dalil. Ini sering terjadi akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Maka kewajiban kita ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum ya, melihat ya. Kalau perselisihan pendapat itu karena yang satu sudah sampai padanya dalil, yang lain belum sampai padanya dalil, maka pada waktu itu pendapat yang belum sampai pada padanya dalil tidak boleh kita pegang. Iya. Faedah selanjutnya ya akhi, hadis ini menunjukkan bolehnya kencing sambil berdiri, tapi dengan syarat ya, mencari tempat yang diperkirakan tidak akan terkena percikan-percikannya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa kebanyakan adab kubur itu akibat air kencing, kata Nabi. Nabi bersabda, istanzihu minal baul, fa inna ammata adabil qabri minhu. Hati-hati kalian dari air kencing, karena kebanyakan adab kubur itu gara-gara air kencing. Maka dari itu kalau antum misalnya mau kencing di ya mana? Kalau sekarang kan tempat kencing yang berdiri itu ya, apa namanya? Hah? Estapel. Uliner, uriner, uriner, anak nggak tahu namanya apa ya. Boleh, nggak masalah. Tapi antum yakinkan dulu ini kira-kira terkena nggak percikannya. Iya, nggak masalah. Hadis ini akal Islam kita ambil faedah selanjutnya. Yaitu bolehnya meminta bantuan orang lain untuk mengambilkan air atau sejenisnya. Karena Nabi SAW di sini dibantu oleh Hudzaifah untuk membawakan air. Dan ini tidak termasuk meminta yang dilarang. Boleh kita minta orang lain tolong di. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa para sahabat dahulu berlomba-lomba dalam berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikiaskan oleh para ulama itu berkhidmat kepada para ulama. Maka kita pun berusaha untuk berkhidmat kepada para ahli ilmu. Ya, membantu mereka ya sesuatu yang mereka butuhkan. Karena keberadaan para ulama itu, Pak, bagaikan bintang di langit. Ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Anil Mughirah, dari Al-Mughirah itu bin Syu'bah. Qal, ia berkata, kuntu ma'an Nabi SAW zata laylah fi safar. Aku pernah bersama Nabi SAW suatu malam dalam perjalanan. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ama'aka ma'un, apakah kamu membawa air? Qultu na'am. Aku berkata, iya. Fanazala an rahilatih, maka beliau pun turun dari kendaraannya. Famasya, maka beliau pun berjalan, hatta tawara anni fi sawadil lail, sehingga tidak lagi terlihat olehku karena ditelan oleh gelapnya malam. Artinya beliau mau buang air, maka beliau pun menjauh terus, ya, sehingga tidak terlihat. Sumaja'a, kemudian beliau pun datang. Fa'afraktu alaihi al-idawah, maka aku pun ya menumpahkan air kepada beliau dari ember untuk beliau berwudu. Ya. Faghassala wajhahu wa yadayhi, dan beliau pun mengusap wajah dan dua tangannya. Wa alaihi jubbatun min suf wa fi riwayatin syamiyah, dan waktu itu beliau memakai jubah dari wol. Dalam satu riwayat yang lain yaitu jubah dari Syam, ya, dalam satu riwayat yang lain jubah rumiyah, jubah Romawi. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Shalah. Falam yastati an yukhrij dhira'aihi minha, maka Nabi SAW tidak bisa mengeluarkan dua hastanya dari lubangnya karena sempitnya. Ya. Hatta akhrajahuma min asfal jubbah, sehingga Nabi pun mengeluarkannya dari bawah jubah. Faghassala dhira'aihi, maka beliau pun mencuci dua hastanya. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau pun mengusap kepalanya. Tsumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi, kemudian aku membungkuk untuk membuka dua khufnya. Qala da'huma, fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Maka Nabi bersabda, biarkan dua khuf tersebut, karena aku sudah memasukkan kakiku ke dua khuf tersebut dalam keadaan suci. Maka beliau pun kemudian mengusap dua khuf, dan dalam satu riwayat yang lain kemudian beliau sholat. Sudah isya belum? Hah? Belum. Taib ya akhi, kita ambil faedah dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah ini. Hadis ini akhi menunjukkan, ya, dianjurkan apabila kita hendak buang air di tempat terbuka untuk menjauh. Mencari tempat yang tidak terlihat. Kalau antum berada di padang pasir atau yang lainnya, maka upayakan kita menjauh. Tapi kalau misalnya ada WC yang tertutup, maka itu sudah mencukupi tentunya, ya. Hari ini kita ambil faedah ya akhal Islam yang kedua yang bisa kita petik, yaitu bolehnya berwudu dengan dituangkan air padanya. Karena Nabi SAW berwudu itu terkadang dengan cara mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Seperti yang dalam hadis Utsman bin Affan. Demikian pula hadis Abdullah bin Zaid yang sudah lewat. di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana kemudian mencuci. Sementara dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dituangkan padanya apa? Air. Iya. Maka dari itu di zaman sekarang ya sama mirip dengan berwudu pakai keran itu. Hadisnya juga menunjukkan ya akhi bolehnya membantu atau bahkan dianjurkan membantu orang yang berwudu dengan menuangkan air kepadanya. Hadis ini menunjukkan juga ya akhal Islam makna tasyabbuh. Kenapa disebutkan dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah Romawi, jubah Syamiyah. Kata para ulama, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam kitab Shalah, sifat salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah Romawi karena jubah ini bukan kekhususan dan syiar agama mereka. Ini memberikan kepada kita makna bahwa tasyabu yang haram itu kalau itu kekhususan agama mereka dan menjadi ciri mereka. Adapun kalau itu bukan ciri mereka dan bukan pula syiar agama mereka, maka boleh, enggak masalah. Contoh misalnya jam tangan, kita pakai jam tangan, orang kafir juga pakai apa? Jam tangan. Ikat pinggang, kita pakai ikat pinggang, mereka pakai ikat pinggang. Dan itu juga bukan ciri mereka sama sekali. Selama itu bukan ciri mereka, dan itu bukan juga kekhususan mereka. Disebut ciri itu Pak, mereka selalu mencirikan mereka dengan itu gitu loh. Iya. Maka pada waktu ya akal Islam azanillah wa yakum, kita tidak boleh melakukannya. Tapi kalau itu bukan ciri mereka, maka boleh. Enggak masalah, silakan. Iya. Maka kita lihat seperti contoh misalnya pantolun. Pantolun itu celana panjang. Celana panjang yang biasa kita pakai, ya. Tapi selama tidak ketat ya. Terjadi ikhtilaf para ulama. Syekh Al-Albani mengatakan pantolun enggak boleh. Tapi banyak ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena pantolun bukan kekhususan mereka. Bukan apa? Bukan kekhususan mereka. Sementara tasyabuh itu dilarang kalau itu kekhususan apa? Mereka. Iya. Contoh kekhususan mereka, perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru itu memang cirinya mereka. Bahkan itu memang cirinya orang-orang Romawi ketika mereka merayakan tahun baru. Karena mereka punya dewa namanya Dewa Janus. Yang mereka ya, jadikan kemudian bulan namanya Januari. Dari Janus itu Pak. Yang kemudian mereka merayakan setiap tanggal 1 Januari, malam tanggal 1 Januari. Yang kemudian kaum muslimin melakukannya, makanya tasyabu jelas. Tasyabu kenapa? Karena itu ciri mereka. Maka kalau kaum muslimin melakukan, maka berarti dia sudah jatuh kepada apa? Tasyabu. Iya. Dan masalah tasyabu pembahasannya panjang ya, akhi. Karena sudah masuk waktu isya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bila itu taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.